Shalom, selamat pagi buat kita semua. Pagi ini kita akan belajar tentang soteriologi atau doktrin keselamatan di bawah satu khotbah. Topik khotbah pagi ini mengenai jatuh namun ditopang. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan hidup kita, kita nggak luput dari kejatuhan, kejatuhan dan kejatuhan, bukan? Tapi bagaimana kita boleh tetap ada sampai hari ini? Itu karena kekuatan dari Tuhan. Jadi judul ini sebetulnya sudah kita alami terus-menerus dalam hidup kita, di dalam keberimanan kita kepada Kristus. Jatuh namun ditopang. Nah, kita akan sama-sama melihat bagaimana ketika kita melihat perjalanan hidup kita di dalam Tuhan. Ya, saya mulai dari mungkin bagian ini. Kalau kita lihat, Bapak, Ibu, Saudara bisa lihat bagian ini. Mulai dari kondisi awal. Manusia ada di dalam Taman Eden. Kondisi awal manusia itu benar, karena Allah yang membenarkan. Kebenaran manusia itu Allah pelihara, terus ada di dalam kasihnya, tetapi manusia punya kemungkinan untuk dapat berbuat dosa. Di dalam kondisi awal di situ. Kejadian 3 ayat 15, kita akan lihat sama-sama sebelumnya, kita lihat di kejadian 3, tapi saya mau khususkan kejadian 3 ayat 15. Kita mau buka. Ya. Oke, Bapak Ibu bisa bacakan bersama-sama kejadian 3:15. 1 2 3. Ya. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia lebih mengikuti keinginan daging, keinginan dosa. Manusia lebih memilih apa yang dia anggap baik, bukan apa yang Tuhan anggap baik. Tuhan tidak pernah membiarkan manusia larut di dalam kejatuhannya. Tapi di kejadian 3 ayat 15 ini kita boleh melihat bagaimana janji Allah. Manusia tetap ditopang, manusia tetap diberi kesempatan untuk boleh kembali. Manusia diberi kesempatan untuk tetap bisa hidup dipulihkan oleh dia. Kejadian 3 ayat 15, kalau kita lihat, kita merefer ke dalam kondisi manusia pada saat itu. Manusia jatuh dalam dosa, bukan hanya jatuh, manusia menjadi budak dosa. Bukan hanya menjadi budak dosa, tapi manusia hidup di dalam dosa. Kejadian 3 itu jelas mengungkapkan itu. Ya, bukan hanya dia jatuh, tetapi dia menjadi budak dosa dan hidup dalam dosa. Kita tahu pengertian budak. Di dalam era perjanjian lama, bahkan budak itu tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Dia harus menuruti apa yang tuannya mau. Dia tidak mempunyai hak kebebasan atas dirinya, padahal dia adalah manusia. Tetapi dia diperlakukan bukan seperti manusia. Nah, itulah yang dibuat oleh dosa. Manusia menjadi budak dosa, diperhamba oleh dosa. Dan dia hidup di dalam dosa. Dia tidak punya kekuatan untuk lepas dari dosa. Itu kondisi manusia. Nah, sikap manusia terhadap dosa, bagaimana ketika manusia jatuh dalam dosa? Biasanya orang kalau ketika dia jatuh dalam dosa, apa sih yang dia... sikap dia, yang Bapak Ibu tahu kalau orang udah jatuh dalam dosa, biasanya, kamu tadi bohong ya? Kamu tadi mencuri ya? Kau tadi ujian nyontek ya? Saya lihat loh. Gitu. Biasanya manusia gimana sikapnya? Cuma nyontek kok, belum juga yang lebih besar dari itu. Mahasiswa tuh kalau diingetin begitu, kamu tadi nyontek ya? Misalnya temennya bilang, lu tadi nyontek loh, gue lihat loh. Gue cuma nyontek dikit juga, gue gak banyak. Jadi dosa itu buat sebagian orang, dosa itu biasa. Hal yang biasa, lumrah manusiawi. Itu kalimat yang paling bagus dipolesnya. Manusiawi, bohong dikit manusiawi. Ya, nyontek dikit manusiawi. Jahat sedikit sama orang, wajar dia juga jahat sama saya. Ya, jadi kalau dosa itu sikap manusia biasanya dia menganggap dosa itu biasa-biasa saja. Atau orang bilang, saya gak berbuat dosa kok. Saya enggak kok. Orang saya gak melakukan kok. Ya, jadi dia menganggap bahwa dirinya gak berbuat dosa. Dia gak ngaku. Padahal kamu tadi udah melakukan itu loh. Enggak kok. Ya. Atau yang ketiga, dia gak peduli dengan masalah dosa. Itu urusan saya sama Tuhan lah, kau gak saya ikut campur. Jadi bisa saja dia menganggap dosa itu biasa-biasa. Atau bisa saja dia bilang, saya gak berdosa kok. Dan yang ketiga yang lebih parah adalah, gak peduli dengan masalah dosa. Itu mah urusan nanti. Gimana nanti waktu saya mati. Yang penting sekarang hidup, ya saya jalanin hidup saya. Itu manusia. Dan kita ada di situ. Kita masih ada di dalam dunia. Dan kita akan mungkin salah satu, ini juga menjadi Iya, seringkali menjadi juga pernyataan kita begitu ketika orang menegur kita di dalam kesalahan kita. Ya, kita menganggap diri kita enggak salah, kita bilang dosa itu biasa-biasa saja atau bahkan kita enggak peduli dengan masalah dosa karena itu urusan nanti gitu ya. Kita coba mau buka Roma 3 ayat 10 sampai 12. Silakan Bapak Ibu sudah bertemu dengan ayat ini boleh bacakan buat kita semua. Roma 3 ayat 10 sampai 12. Silakan. Satu orang. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang dari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Di Roma 3 jelas dijelaskan di sini, diungkapkan tidak ada yang benar. Udah dikatakan tidak ada yang benar, dipertegas lagi. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Dijabarkan lagi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Lalu ayat 12 semua disimpulkan. Semua orang telah menyeleweng. Mereka tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Dijelaskan, ditutup lagi. Seorang pun tidak. Jadi kalau kita mau katakan, saya baik kok. Saya mencari Allah kok. Saya gak menyeleweng kok. Roma 3 jelas. Di ayat 10 dan di ayat 12 dikunci dengan kata tidak seorang pun. Tidak seorang pun, kita kan orang ya. Kita juga gak masuk di situ. Tidak ada yang mencari Allah. Tidak ada yang benar. Nah Adam sebagai wakil manusia, dia tidak taat. Ya dia tidak taat. Dan semua yang ada di dalam dia atau di bawah dia, itu juga hidup dalam ketidaktaatan. Itulah natur manusia berdosa. Kalau kita katakan kita tidak berdosa, tidak mungkin. Kita akan terus melakukan, kita akan terus melakukan. Kita menjadi budak dosa, kita jatuh di dalam dosa. Diperhamba oleh dosa. Calvin mengatakan begini, dosa membuat akal budi manusia menjadi rusak. Sehingga akhirnya membuat seluruh pikiran dan emosi kita menjadi rusak. Jadi dosa bukan hanya membuat akal budi kita menjadi rusak, tetapi seluruh pikiran, emosi kita menjadi rusak. Bayangkan, seluruh hidup kita dikuasai oleh dosa. Kita menjadi budak dosa, tidak bisa terlepas dari dosa. Bagaimana mungkin seorang yang diperbudak oleh dosa, seorang yang diperhamba oleh dosa, seorang yang gak punya hak untuk membebaskan dirinya dari dosa, dia mencoba untuk melepaskan dirinya. Tidak bisa. Tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan diri dari dosa. Bahkan kalau kita lihat, mungkin Bapak Ibu berapa kali ini kalau di gereja, sudah berulang kali mendengarkan tentang doktrin keselamatan atau tentang doktrin manusia, doktrin Allah, Yesus begitu ya. Luther misalnya, dia bilang begini, sebelum kejatuhan manusia, dia coba bandingkan sebelum dan sesudah begitu ya. Sebelum kejatuhan manusia itu bergantung penuh pada Tuhan. Tapi setelah kejatuhan, apa yang dilakukan manusia? Dia jatuh ke dalam cengkeraman iblis. Kalau tadi sebelum kejatuhan dia bergantung sepenuhnya sama Tuhan, sekarang tuannya udah beda. Ya, dia jatuh dalam cengkeraman iblis. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, akal kehendaknya semua dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi setelah dia jatuh dalam dosa, dia fokus pada egosentris, pada keinginan dirinya sendiri. Karena dirinya menjadi segalanya. Ketika dia belum jatuh dalam dosa, dia selalu melakukan kehendak Allah. Ini menurut Luther. Tetapi sesudah jatuh dalam dosa, dia menentang Allah. Dia menjadi orang yang luar biasa, dia bisa menentang sang penciptanya. Padahal dia makhluk yang dicipta. Sebelum dia jatuh dalam dosa, dia secara bebas dan spontan meresponi kasih ilahi. Tapi sesudah dia jatuh dalam dosa, terjadi kerusakan total. Kita manusia berdosa. Kalau kita mengatakan kita baik, kita benar. Jelas dikatakan, tidak ada seorang pun. Kalau kita mengukur diri kita, membandingkan diri kita dengan orang lain, ya siapa sih yang menganggap dirinya benar? Orang udah salah aja, dia masih bilang dia benar kok. Ya kalau di istilah di dunia bilang kalau semua penjahat ngaku penjara penuh katanya gitu ya. Jadi setiap orang yang udah salah aja dia masih bilang enggak kok saya enggak salah. Ya dia masih tetap bilang saya enggak salah gitu ya. Nah ini fakta. Fakta bahwa manusia diperbudak oleh dosa. Menjadi budak dosa. Fakta yang kedua, manusia enggak bisa lepas dari dosa. Ya coba lihat di Roma 3 ayat 23 kita buktikan. Tidak dapat lepas dari dosa. Silakan Bapak Ibu yang sudah ketemu satu ayat ini. 3, 23 dan 24 deh sekalian. Roma 3 ayat 23 dan 24. Silakan. Semua orang berdosa Ya, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya siapa yang bisa membebaskan? Hanya Kristus. Artinya pada saat dia diperbudak oleh dosa, dia gak bisa lepas dari dosa, dia ada di belenggu dosa, dan dia gak bisa memperbaiki diri. Gak bisa lepas dan gak bisa memperbaiki diri. Harus ada yang seseorang yang aktif menyambut dia, memperbaiki kesalahannya, menebus dia. Di ayat 24 dikatakan, hanya Kristus yang bisa. Jadi gak bisa kekuatan diri kita, bahwa kita menganggap diri kita saleh, kita menganggap bahwa saya yang berdosanya lebih sedikit, saya bisa tolong dia yang dosanya lebih banyak. Enggak bisa. Jelas di situ dikatakan. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari dosa. Ini fakta. Firman Tuhan mengatakan itu. Ini kejadian yang betul-betul bahwa manusia diperbudak oleh dosa, manusia tidak bisa lepas dari dosa. Itu jelas kalimatnya. Nah, kalau kita lihat kondisi ini, kita mulai dari iblis. Iblis adalah pihak yang berseberangan dengan Allah. Luther tadi jelas mengatakan, ini sebelum manusia berdosa, ini sesudah manusia berdosa. Bagaimana dulu ini dikuasai oleh kehendak ilahi, yang sekarang dikuasai oleh keinginan daging, keegoan. Mereka hidup di dalam keinginan dirinya sendiri. Kenapa? Karena iblis itu selalu berseberangan dengan pihak Allah. Nah, yang celakanya adalah, di sini terjadi manusia justru mengikuti keinginan si iblis itu. Ya. Manusia mengikuti kehendak iblis. Waktu manusia lebih memilih tuannya iblis, lebih memiliki keinginan dagingnya, lebih memilih mengikuti siapa yang dia anggap lebih baik dan lebih menguntungkan, inilah kejadiannya. Dia menjadi pihak yang juga akan berseberangan dengan Allah. Artinya berseberangan apa? Dia aktif menentang Allah. Kalau Allah bilang lakukan, dia bilang enggak usah. Allah bilang jangan, dia justru lakukan. Bukankah itu yang terjadi di tengah-tengah dunia ini? Ketika Allah mengatakan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, kita manusia pasti bilang ngapain mengasihi? Oh, dia jahat kok sama saya. Ya, ketika Allah menyuruh kita untuk tidak memikirkan diri kita sendiri, hidup bernilai bagi sesama, menjadi berkat bagi mereka, mengasihi manusia seperti mengasihi diri kita, kita pasti akan jawab juga. Gak bisa melakukan itu Tuhan, kesabaran ada batasnya. Manusiawi kalau saya jahat sama dia. Kalau saya baik, ada orang bilang begini. Kalau orang itu baik sama kita, kita baik sama dia, itu wajar. Ya. Kalau orang itu baik sama kita, kita jahat sama dia, itu ketahuan siapalah itu kepala gengnya itu ya. Tapi kalau orang itu jahat sama kita, kita berbuat baik sama dia, itulah pimpinan Tuhan. Tapi sedikit banget kan yang nomor tiga kan? Yang paling banyak yang nomor berapa? Yang nomor dua. Orang baik sama kita, kita jahat sama dia. Atau sebaliknya orang jahat sama kita, kita juga ikut jahat sama dia. Itu biasanya begitu. Tapi yang nomor tiga tadi, ketika orang sudah baik sama kita, atau orang jahat sama kita, kita tetap berbuat baik sama dia. Itu sedikit banget. Karena apa? Karena manusia selalu aktif menentang Allah. Apa yang diinginkan oleh Allah, manusia gak mau melakukannya. Yang dibilang jangan, dia lakukan. Yang dibilang lakukan, dia bilang gak usah. Ya, ini kejadiannya. Bagaimana kita lebih memilih untuk mengikuti kehendak iblis. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika manusia menjadi pihak yang berseberangan dengan Allah, dia aktif menentang Allah. Yang terjadi adalah Allah memberikan hukuman atas dosa. Segala sesuatu selalu ada reward, ada punishment. Dan yang Allah berikan kepada dosa, hukuman atas dosa, kejadiannya seperti ini. Yang pertama adalah kita lihat, kita buka di Kejadian 3 ayat 14. Satu orang bisa bacakan untuk kita Kejadian 3 ayat 14. Silakan. Iya, hukuman Allah atas dosa pertama menimpa ular. Dia terkutuk dari segala binatang, dia berjalan dengan perutnya, debu tanah menjadi makanannya. Ular, ya, hukuman Allah atas dosa, dia kena hukuman. Karena dia ada terlibat di dalam peristiwa itu, kejatuhan manusia. Yang kedua, kita lihat di Kejadian 3 ayat 16, menimpa kepada siapa? Silakan satu orang. Iya. Kepada siapa jadinya? Kepada perempuan, ya. Kepada perempuan di Kejadian 3:16. Di situ dikatakan apa? Dengan kesakitan, susah payah engkau mengandung. Ya, susah payah, sakit engkau akan melahirkan anakmu. Jadi kalau kita bilang ada kesakitan di situ. Perempuan mengalami hal itu. Ya, bagi ibu-ibu yang sudah melahirkan pasti sudah pernah merasakan itu. Ya enggak ada orang bilang, "Eh, enak lu mau lahiran, gue tenang deh gue." Biasanya pasti ada stres sedikit walaupun juga normal atau sesar, tapi pasti ada ketakutan itu. Dan yang ketiga, bukan hanya perempuan, tetapi juga kita lihat di Kejadian 3 ayat 17. Silakan. Bapak-bapak semua yang membaca ini. Yuk, bapak-bapak 2 3. Iya, ini juga menimpa kaum pria. Bagaimana pria itu, bapak-bapak akan bersusah payah mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi hukuman Allah atas dosa terjadi untuk ular, manusia, dan pria. Manusia yang begitu dia kasihi, imago Dei, serupa dan segambar dengan Allah, rusak karena manusia lebih memilih untuk tidak taat. Manusia lebih memilih mengikuti keinginan si iblis tadi. Manusia lebih melihat bahwa aku pingin seperti Allah dan aku mau melakukan menentang Allah tanpa disadari. Inilah kondisi hukuman Allah atas dosa. Ketika manusia lebih memilih untuk mengikuti keinginannya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, sesuatu hal yang menakutkan ketika kita coba melihat. Bukan hanya bicara hukuman ini, tetapi yang terakhir adalah ketika manusia diusir dari Taman Eden. Keterpisahan manusia dengan Allah pencipta. Sesuatu yang sangat mengerikan ketika kita coba melihat ketika Allah tidak peduli lagi. Ketika Allah membiarkan manusia yang tadinya hidup dekat dengannya, sekarang manusia terusir dari Taman Eden, jauh daripadanya. Dan tapi Allah kita tetap adalah Allah yang setia. Kalau kita baca di Kejadian 3, Allah masih tetap mencari manusia, Allah masih tetap mencari Adam. Adam, di manakah engkau? Padahal Adam jelas-jelas sudah melakukan kesalahan. Jelas-jelas dia sudah melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan. Tuhan tahu bukan ketika Adam dan Hawa melakukan kesalahan itu? Tuhan tahu. Tapi Tuhan masih mencari dia. Adam, di manakah engkau? Ketika orang mengatakan, kenapa Allah harus mencari dia? Bukankah Allah maha tahu? Betul. Tapi Allah membutuhkan kita untuk berterus terang. Kita untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan. Setiap hari Minggu di dalam ibadah Minggu, di dalam pengakuan dosa, bukankah selalu kita diberi kesempatan untuk datang kepada Dia, untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita? Disitulah dituntut kejujuran kita, keterbukaan kita kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa tersembunyi. Akui segala dosa dan pelanggaranmu. Seringkali WL mengucapkan kalimat itu. Disitulah dituntut bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Dan ketika Allah mencari Adam, apa respon Adam ketika Allah mencarinya? Dengan sangat ketakutan, dia dan Hawa justru bersembunyi dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Kristus, semua tertutup oleh janji Allah. Injil yang pertama di dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi di sini Allah tetap memberikan janji keselamatan. Bahwa akan ada keturunan perempuan itu yang akan meremukkan kepalamu. Allah tidak pernah membiarkan manusia terlarut di dalam dosa. Seolah-olah syukurin loh, lo kan jahat. Udah melanggar, udah dibilang jangan lakukan, kau masih lakukan, kira-kira begitu. Tapi Allah tidak melakukan hal itu. Dia tetap memberikan Injil yang pertama, berita keselamatan itu untuk manusia pertama yang sudah jatuh dalam dosa. Kalau kita lihat ya bagian dari Kejadian 3 ayat 15, kita coba lihat ayat di Injil Yohanes 8 ayat 44. Coba kita buka, Yohanes 8 ayat 44, yang sudah ketemu boleh bacakan buat kita. Yohanes 8 ayat 44. Ada yang sudah ketemu boleh bacakan? Yohanes 8 ayat 44. Silakan. Ya. Jadi kalau kita lihat di situ iblis yang menjadi bapamu. Kira-kira kalau kita lihat, kalau Allah boleh berkata-kata begitu ya, kamu kan lebih menuruti dia gitu loh. Iblis yang menjadi bapamu. Dan apa? Di dalam dia itu dia bapak segala dusta. Gak pernah ada kebenaran dan tidak pernah ada kebenaran. Waktu dia berkata dusta, ya kamu juga melakukan hal yang sama. Iblis pendusta itu dan bapak segala dusta, tapi kamu mengikuti dia. Begitulah kira-kira. Kita lebih memiliki si bapak segala dusta itu. Manusia lebih memilih mengikuti iblis tadi. Tidak pernah ada kebenaran di dalam diri manusia. Manusia menjadi anak-anak dari si pembenci manusia. Iblis gak pernah suka dengan kasih. Iblis gak pernah suka dengan kebenaran. Iblis gak pernah suka dengan kejujuran dan integritas. Tapi ketika manusia memilih melakukan ketidakjujuran, ketidakbenaran, tidak ada integritas. Di situ kita sudah lihat bagaimana iblis sudah menguasai manusia. Gak bisa lepas dari dosa. Dia adalah bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44 jelas mengatakan itu. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 8 sampai 10. Kita lihat lagi. 1 Yohanes 3 ayat 8 sampai 10. Silakan. Satu orang yang boleh bacakan buat kita. Anak muda lah bacakan. Ayo. Yang anak muda biar agak cepat bukanya ya. Yuk 1 Yohanes 3 ayat 8 sampai 10. Satu orang anak muda. Ya. Saya tegaskan di situ, setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Kita berbuat kebenaran enggak dalam hidup kita? Sering enggak kita berbuat kebenaran? Kalau kita sering berbuat kebenaran, kita berasal dari Allah. Tapi di 1 Yohanes dia bilang, setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Kita bisa cek diri kita. Seberapa sering kita berbuat kebenaran? Atau seberapa sering kita berbuat ketidakbenaran. Ya. Jadi ketika manusia berdosa dan Allah berinisiatif untuk menebus manusia dari dosa. Ingat kita ditebus oleh Kristus, bukan membayar hutang kepada iblis. Dulu saya masih ingat tuh banyak beredar berita di WA ya, suruh amin-amin gitu bahwa ada dialog antara Yesus dengan iblis. Bahwa tawar-menawar, aku akan kasih ini, kamu kasih apa, aku kasih ini. Seolah-olah bahwa manusia itu ditebus dari apa membayar hutang kepada iblis. Ya, jadi kira-kira Tuhan nego sama iblis, ayolah kamu kasih dia, ntar saya kasih ini. Enggak ada kalimat itu. Ketika Yesus mati di kayu salib, memang dia mau mati untuk kita. Bukan karena dia membayar hutang kepada iblis. Kita bukan milik iblis. Tapi kita diperbudak, diperhamba oleh iblis. Tapi bukan di Yesus membayar hutang kepada iblis. Dia mati di kayu salib karena memang dia mau mati untuk kita. Itu inisiatif dia. Bukan karena kehendak atau paksaan dari siapapun. Ya, jadi kalau kita mendapatkan berita-berita seperti itu, gitu ya, jangan tetap cepat-cepat di-share. Lihat lagi secara doktrinnya, benar apa enggak. Ya kadang kita rasa, ih bagus nih, benar nih dialog ini nih. Ya dialog itu jelas menggambarkan loh, tawar-menawar antara setan dengan Yesus. Ya, dan akhirnya Yesus menyerahkan dirinya dan setan tertawa puas. Kira-kira begitu, bahwa Yesus sudah membayar lunas, membayar hutangnya kepada dia. Mana ada begitu? Gak ada. Dia mati karena memang dia mau mati untuk kita. Tidak ada paksaan dari siapapun karena dia Allah. Dia yang memilih kita sebelum dunia dijadikan dan dia terus memelihara kita sampai sekarang. Sampai nanti kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Bagaimana hidup kita? Itulah pertarungan iman kita sekarang. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, inisiatif datang dari Allah. Tapi sebelum kita lihat yang sekarang-sekarang, Kejadian 3 ayat 15 jelas lebih sudah mengungkapkan Injil yang pertama, berita keselamatan yang pertama untuk manusia berdosa. Tuhan tidak membiarkan manusia jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan justru terus menerus ya mengajak manusia untuk kembali, mengingatkan kembali manusia. Sampai hari ini pun kita masih dipimpin oleh pimpinan Roh Kudus, bukan? Dia mengingatkan kita, dia yang menggelisahkan kita ketika kita berbuat tidak benar. Dia yang membuat kita untuk kita menyadari bahwa saya ini udah gak benar. Itu yang dilakukan oleh Kristus dalam hidup kita. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan, dan kita menjadi gelisah, itu Allah masih mengingatkan kita. Tapi berhati-hatilah ketika kita sudah melakukan ketidakbenaran dan kita merasa aman, nyaman, enak banget. Dan kita akan ulangi lagi, ulangi, ulangi lagi. Itulah kondisi di mana kita diperbudak oleh dosa. Kita gak bisa lepas. Sama ketika kalau saya bilang, kalau saya lagi ngajar, saya bilang sama mahasiswa saya, tidak boleh merokok ya. Aduh Bu, saya kalau gak bisa merokok, saya gak bisa mikir Bu. Apalagi Ibu kan ngajarnya angka-angka, gimana saya bisa mikir? Kok makan permen? Ah permen beda Bu, sama rokok Bu. Pegang rokokmu tidak dinyalakan. Ah beda Bu, rasanya gak nikmat. Pokoknya ada bermacam-macam alasan. Nah kayak gitulah tuh kira-kira. Udah gak bisa lepas dia. Jadi dia udah kalau gak tahan, Bu permisi. Nah, dia pasti keluar tuh ngerokok, dulu nanti dia masuk. Kok habis ngerokok kan? Kok Ibu tahu? Ya bau mau kemana-mana. Kan orang kalau merokok kan semua melekat dari kepala sampai baju-bajunya bau. Sampai dia gak bisa lepas. Itu masih hal yang kecil tuh masalah rokok. Bagaimana dengan dosa? Sampai kita gak bisa lagi lepas. Kita mau melakukan, kita tahu itu salah. Kita lakukan lagi. Kita tahu ini gak benar nih saya. Tapi gak bisa saya lepas. Saya lakukan lagi. Sama seperti orang ketika dia terikat dengan sesuatu. Ya, dia gak tahan untuk tidak membuka situs porno misalnya. Dan itu yang dia lakukan. Dia tahu nih gak benar nih saya buka ini. Tapi waktu dia buka laptop atau dia buka komputer. Ah kayaknya gak bisa lah kalau gak buka. Sedikit lah, biasanya setiap hari, sehari 7 kali begitu ya. Ini sehari dikurangin dulu 5 kali. Ya kayak orang sholat ya, sehari 5 kali. Lalu kurangin lagi 3 kali. Kurangin lagi, itu bagus kok dikurangin. Tapi kalau dia bilang, ah gak ada yang lihat kok. Gak ada yang tahu kok. Dia kan lakukan lagi. Dia terikat di situ tanpa dia sadari. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang sering kali mengikat kita sampai kita gak bisa lepas? Kebohongan kah? Tiada hari tanpa bohong? Gak tahan kalau gak bohong. Ya. Dan biasanya yang kita lakukan itu ketika orang lain tidak ada yang melihat. Gak ada yang tahu. Dan orang menganggap bahwa kita selalu saleh, kita selalu benar. Tapi apa yang kita lakukan? Nah janji Allah pertama di sini, di dalam Kejadian 3 ayat 15, merupakan kemenangan mutlak Allah atas iblis. Maut sudah dikalahkan. Dan disitulah peperangan rohani, ya, antara keturunan Kristus, keturunan wanita ini, yaitu Kristus dengan keturunan ular, yaitu iblis dan segala pengikutnya. Nah janji mengenai kelahiran Kristus dari seorang wanita, itu di Yesaya 7 ayat 14. Bisa salah satu orang bacakan buat kita, Yesaya 7 ayat 14. Hari ini agak banyak buka-buka ya, supaya kita bisa melihat, Yesaya 7 ayat 14. Bisa bacakan buat kita? Yesaya 7 ayat 14. Ya, itulah janji keselamatan yang Allah berikan. Lewat seorang perempuan muda akan lahir seorang yang diberi nama Immanuel, Allah beserta kita. Itulah Kristus. Itulah janji yang Allah berikan, keselamatan yang Allah berikan kepada manusia, kedatangan Kristus. Jadi nubuat ini sudah digenapi dengan kedatangan Kristus. Kematian dan kebangkitan Kristus untuk mengalahkan maut. Bukan hanya janji sekedar janji, ya nanti ku tolong ya, nanti ku tolong ya, enggak. Tetapi Allah memberikan janji itu lewat kedatangan Kristus. Bapak, Ibu, jemaat kekasih Kristus, Billy Graham mengatakan begini, ada 3 macam maut. Yang pertama adalah kematian jasmani. Ya, RIP, nanti nama kita nambah di depannya. Ya, jadi kalau kita sekolah kan dia nambah nama kita di belakang ya. SE atau ST, SKD kedokteran gitu ya. Lalu masuk S2, MM, MA, masuk sekolah S3, PhD ya. Lalu masuk lagi nanti profesor gitu ya. Tapi nanti kita pasti semua akan mengalami ini. Nama kita tambah di depannya RIP. Rest in peace. Beristirahat dalam damai. Ya nih, kematian jasmani ini menurut Pak Billy Graham. Ini akan kita alami, semua manusia mengalami. Dan yang kedua adalah kematian rohani, yaitu keterpisahan roh dari Allah. Ketika manusia memilih untuk tidak hidup di dalam Kristus, tidak hidup di dalam Allah. Padahal Allah adalah sumber hidup. Tapi manusia tidak hidup di dalam sang sumber hidup itu. Ya, kalau tadi kematian jasmani jelas itu tutup usia, perpisahan roh dari tubuh. Jelas ya, roh dari tubuh berpisah. Yang kedua, kematian rohani itu perpisahan roh dari Allah. Ini yang lebih takut. Ketika apa? Ketika kita lepas dari sang sumber hidup, yaitu Allah. Dan yang ketiga, ini kematian kekal. Kematian kekal adalah satu ditambah dengan dua. Kematian jasmani ditambah dengan kematian rohani, namanya kematian kekal. Keterpisahan selama-lamanya dengan Allah. Selama-lamanya, bukan sementara. Selama-lamanya, kekal. Akan terjadi ini ketika kita lepas dari sang sumber hidup, kita lebih memilih untuk hidup bersama dengan iblis tadi. Lepas dari Allah. Kita memilih hal seperti itu. Bapak ibu saudara, kalau kita lihat bagaimana kita boleh memperhatikan apa sih sebetulnya yang menjadi keinginan manusia ketika dia memilih jalannya sendiri. Dia lebih merasa bahwa dia hebat bisa menuntun memimpin hidupnya sendiri. Nah, kita coba melihat ya, kalau kita sering nonton film, ya kita sering nonton film nih ya. Bapak ibu kan sering tuh nonton film. Nah, Bapak ibu akan ketemu bagaimana kalau kita nonton film itu selalu ada adegan di mana segala sesuatunya bagus. Ada kondisi awal yang baik. Setelah itu biasanya apa? Muncul masalah. Tokoh jahat, ibu tiri, ya. Lalu om atau tante yang menindas gitu ya. Lalu si pelaku utamanya dijahat-jahatin. Setelah itu pasti datang jagoan. Ya, jagoannya datang. Nolong, nyelamatin. Lalu dia bilang, waduh kamu pahlawanku, pahlawan bertopeng lah, pahlawan apa. Pokoknya ditolong. Setelah itu apa biasanya? Segala sesuatunya bagus, the end. Walaupun gak semua film begitu. Kadang-kadang ada film yang gantung. Kita udah bunuh, lalu monsternya udah bunuh, udah mati. Ya, kita udah happy. Kamu hidup baik-baik ya, dia sudah kita kalahkan. Lalu begitu film mau berakhir, tiba-tiba tong, mata monsternya nyala lagi. Layar tertutup habis. Lalu kita bilang, pasti ada seri berikutnya. Kita tunggu lah ya, kapan dibikinnya film ini. Kan gitu ya. Tapi artinya kalau kita mau lihat, film itu tuh, kalau orang bilang tuh, itulah titik kehidupan tuh kayak begitu tuh. Dimulai dari apa? Dari penciptaan. Segala sesuatunya bagus. Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengannya. Tapi kejatuhan manusia terjadi. Dirusak oleh iblis. Dirusak oleh ketidaktaatan manusia. Dirusak ketika manusia lebih memilih untuk tidak taat kepada Allah. Lalu ada penebusan yang dikerjakan oleh Kristus sekali untuk selamanya. Kita ada di tahap ini ketika Allah sudah menebus kita. Dia mengalahkan maut, dia menebus kita dari keberdosaan kita. Dan kelak kita akan mengalami pemulihan bersama-sama. Allah akan mengajak kita kembali kepadanya. Persiapkan diri kita menjadi saleh-salehnya yang setia. Karena di situ kita akan bertemu kembali. Dan kalau kita katakan inilah keberimanan kita. Kita percaya bukan sesuatu hal yang sia-sia. Allah bukan hanya sekedar omong, aku akan menyelamatkan engkau, aku mengasihimu, aku sangat mencintaimu. Tapi Allah membuktikan omongannya itu. Bukan seperti laki-laki dan perempuan pada awal-awal mereka pacaran, janjinya manis begitu ya. Kan banyak tuh kalau kita dengar atau kita baca atau kita lihat di TV, awalnya sih dia baik banget, dia gak pernah jahat sama saya. Lantas kenapa kamu pilih cerai? Habis dia suka main tangan sih, dia kasar. Ah dulu gak ketahuan begitu? Ah enggak dulu mana ketahuan. Ah, manusia tuh begitu, awalnya manis banget. Janji pernikahan dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit. Lalu begitu sakit yang terjadi, ditinggal. Ya, nyusahin aja kerjaannya gitu kan ya. Makanya kalau orang bilang dulu kalau pacaran jatuh, lalu jatuh, dia bilang hati-hati, itu ada lubang loh, gitu ya. Lalu awal menikah, baru mau punya anak satu, jatuh, dia bilang, jangan lagi ya, inget loh, di situ ada lubang, kamu gak lihat, lain kali hati-hati. Nah, begitu anaknya udah banyak, begitu jatuh, gak lihat matamu, itu udah lubang segede-gede gitu gak kelihatan. Gitu. Akan terjadi bagaimana penurunan cinta kasih itu terjadi, manusia. Tapi Allah tidak melakukan hal seperti itu. Dia tetap setia, dia tetap memberikan kepada kita kesempatan untuk kita kembali kepadanya. Setiap hari Minggu, momen pengakuan dosa bukan hal yang untuk dipermainkan, tetapi menyadarkan kita bahwa kita butuh pertolongan dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Kekasih Kristus, keselamatan yang sempurna, kekudusan yang sempurna, pemulihan hubungan yang antara manusia dengan Allah yang sempurna, itu semua hanya ada di dalam Yesus Kristus, bukan di mana-mana. Bukan di dalam diri orang yang hebat, orang yang saleh, bukan dalam tokoh agama yang kita pandang sangat kudus, bukan di agama manapun, tetapi hanya ada di dalam Kristus. Keselamatan sempurna, kekudusan sempurna, pemulihan hubungan manusia dengan Allah yang sempurna, hanya ada di dalam Dia. Dan ingatlah, di dalam hidup kita, saat kita menjalani hari-hari kita, Allah memberi kasih karunia-Nya kepada orang-orang yang diperkenan-Nya. Allah yang memilih kita. Allah memberi kesempatan kepada kita untuk menjalani pergumulan hidup kita. Di dalam keberimanan kita di dalam dunia yang berdosa ini, Allah tetap memberikan kasih karunia kepada kita. Dan bukan hanya itu saja, Allah menyatakan pertolongan-Nya. Dia selalu menopang. Kalau kalimat ini, tema ini judulnya bagus ya. Jatuh namun ditopang. Itulah yang Allah kerjakan. Dia selalu menopang kita untuk kita menjalani hidup benar, untuk kita memuliakan nama-Nya. Dia tahu bahwa di luar Dia, di luar Kristus, kita gak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Dialah yang menopang kita. Ibaratnya kalau mau jatuh seperti anak kecil baru belajar jalan, ketika dia jatuh orang tuanya akan menahan dengan tangan yang kuat. Dia gak jadi jatuh. Ya, selalu ada tangan yang kuat yang menopang kita. Jatuh namun ditopang. Dan hari-hari kita akan dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan menyadarkan kita saat kita jatuh dalam dosa. Ayo kembali lagi kepada jalan yang benar. Digelisahkan oleh dosa sehingga membuat kita enggak mau lagi lakukan itu. Aku udah berdosa di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu, bagaimana kita bisa gelisah? Jaga relasi dan persekutuan kita dengan Tuhan. Supaya kita tahu, supaya kita gelisah ketika kita melakukan dosa. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita sudah tidak lagi gelisah, ketika kita sudah menganggap hal itu menjadi hal yang biasa dan manusiawi, hati-hati, cek hubungan kita dengan Tuhan. Jangan-jangan kita menganggap bahwa itu biasa, jangan-jangan kita menganggap bahwa itu normal, padahal itu menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Saya akan tutup dengan satu tulisan dari hamba-Nya tentang semua kebaikan yang kita terima dari Tuhan tidak akan pernah ada habisnya. Ayat-ayat ini atau kalimat-kalimat ini menyadarkan kita bahwa kebaikan yang kita terima dari Tuhan tidak akan ada habisnya. Ketika Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, masih ada lagi pengampunan yang berikutnya. Ia membenarkan kita dalam kebenaran Kristus, tetapi masih ada lagi kebenaran berikutnya. Ia mengangkat kita menjadi keluarga Allah, tetapi masih ada lagi kelanjutannya. Ia menyiapkan bagi kita kerajaan surga, tapi masih ada lagi berikutnya. Ia memberi kita anugerah-Nya, tetapi masih ada lagi anugerah berikutnya. Ia menolong kita hingga lanjut usia, tapi masih ada lagi berikutnya. Pada saat kita berada di dunia yang akan datang, di sana masih ada lagi yang akan datang. Kalimat ini menggambarkan bahwa kebaikan yang kita terima dari Tuhan gak pernah ada titik. Selalu koma, sampai kita gak tahu kapan Tuhan kebaikanmu akan berakhir. Manusia kebaikannya bisa terbatas, berakhir. Dulu dia baik loh sama saya, sekarang enggak lagi. Dulu dia cinta sama saya, sekarang enggak lagi. Tapi Tuhan, Dia enggak pernah mengunci dengan kata titik. Selalu koma, koma dan koma. Akan ada lagi, akan ada lagi, akan ada lagi. Perjalanan hidup kita lah yang membuktikan bagaimana pada akhirnya kita melihat Tuhan, kebaikan-Mu, kasih-Mu enggak pernah habis dalam hidupku. Bahkan kalau setiap pujangga bisa menuliskan kalimat-kalimat indah, kebaikan Tuhan akan membuat laut menjadi kering katanya. Akan membuat langit penuh dengan rasa kebaikan-kebaikan yang sudah Allah berikan. Bukankah hanya syukur, hanya ungkapan terima kasih yang bisa kita berikan kepada-Nya lewat pelayanan kita, lewat hidup kita. Saat kita masih berada di dunia ini, mari kita persembahkan diri kita untuk Dia. Jatuh namun ditopang, itu menjadi kekuatan kita. Manusia berdosa yang sudah dipulihkan oleh Allah. Sekali untuk selamanya, Dia menebus kita. Dan kelak Dia akan memanggil kita pulang. Siapkan diri kita untuk kita boleh kembali kepada-Nya. Menjadi saleh-saleh-Nya yang setia. Amin. Mari kita berdoa.